Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Senang sekali. Senang sekali. Lega rasanya? Lega banget. Baju milik sendiri? Iya, sendiri. Celana milik sendiri? Sendiri. Dan alhamdulillah. Kalau lihat beliau, aku jadi malu. Senior. Jawabnya, beliau adalah Daan. Assalamualaikum Mas Daan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat Ustaz? Insyaallah. Alhamdulillah. Bagaimana persoalan mencuri, sakit kan? Sakit. Karena orang yang mencuri pasti enak buatnya. Iya. Enak buat yang mencuri tapi tidak enak buat yang dicuri. Dalam Islam semua harus bagus. Menjual, membeli, semua harus bagus. Kapan engkau membeli sesuatu, lantas penjual itu tidak ridho, bisa jadi masuk kategori mencuri. Karena penjual langsat. kiri kanan penjual langsat. Memang tidak ada niatnya untuk mencuri. Tapi dia mencoba. Ada kecut, kecut. Langsat itu apa, Ustaz? Kecut. Langsat apa? Kayak duku. Oh, duku. Iya. Aku tidak ada teksnya, Pak Ustaz. Duku dimakan. Kecut, kecut, kecut. Sampai di ujung. Udah kenyang, udah jadi beli deh. Berarti sama halnya. Karena tidak. Jadi kalau sesuatu kita ke pasar, memang kalau tidak ada niat untuk membeli, jangan mencoba. Ada tuh? Kalau cabai nggak dicoba ya? Cabai rawit. Jangan ya? Diperiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kayaknya mau nanya aja deh sekarang. Oh, boleh nggak? Silahkan. Oke. Ini kan temanya tentang mencuri. Ya. Beda nggak ya secara hukum Islam ya? Misalkan kita mencuri uang 5.000 rupiah dengan mencuri uang 1 miliar. Iya, apakah, secara Islam, apakah itu dosanya sama atau beda atau secara Islam gitu? Mau tahu itu? Mau banget. Nyanyikan dulu sebuah lagu. Lagu yang tingkat Kristi kan terkenal dengan sedikit aja ya. Jangan satu album. Tapi minta bayaran di belakang. Wow, iya. Ya. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang mencuri. Dari yang ditanyakan tadi, tingkah Kristi dengan lagunya Bulan Madu di Awan Biru. Biru bajunya sama. Pasti baju biru. Maaf, persoalan mencuri, jelas mencuri itu dosa. Sedikit banyaknya adalah dosa. Kalau berbicara, dia 5.000 dia curi. Sementara itu, koruptor. Kalau pencuri ayam, betul tidak? Digebukin, pisih dong, lebih koruptor. Jamaah, oh jamaah, persoalan mencuri adalah dosa dan persoalan besar kecilnya harus tanggung. Karena tobatnya orang mencuri itu harus 4. Padahal kalau orang bertobat kan cuma 3. Ngakui, menyesal, dan ada perubahan. Itu 3. Kita berdosa, ya Allah. Ampuni. Ampuni dosaku. Menyesal. Dan yang ketiga apa? Jamaah, merubah. Tapi kalau dosa mencuri, itu harus 4. Selain mengakui, selain menyesali, selain merubah, harus ada yang 4. Apa itu? Datang minta maaf, kembalikan dulu barangnya orang yang kucuri. Ya Allah, ampuni dosaku, dasternya ibu anu tidak ku kembalikan. Kembalikan dulu dasternya, baru tobat. Jamaah, masih berbicara tentang mencuri, hati-hati. Jangan pernah memandang enteng yang namanya mencuri. Apalagi mencuri, kemudian masuk dalam tubuh kita. Makanan. Apalagi memberi makan anak kita dari hasil curian. Tidak ada kompromi tentang mencuri. Bahkan Nabi andai kata Fatimah anakku. Maaf ya. Andai kata Fatimah anakku yang mencuri, akan ku potong tangannya. Jadi dari pihak. Artinya harus si anaknya anu. Kalau anaknya. Tapi kalau anak nanti tidak ada istilah seperti itu. Assalamualaikum Bang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih. Iya. Jika ada suatu pasangan. Pasangan? Iya. Dan pasangan apa? Tersebut sayangnya suka sama saya. Jadi ini maaf ya. Enak banget cewek suka sama saya. Kenapa enggak dirubah? Kamunya suka sama cewek. Jadi pertanyaannya gini. Itu bisa dikatakan pencuri atau bukan? Mencuri. Iya. Sekarang saya tanya. Persoalan mencuri berarti hak. Ada hak orang kepada kita. Ada hak orangnya, kita ambil. Itu namanya mencuri. Sekarang, cewek itu punya pacar tidak? Kalau dia punya pacar, punya orang yang sudah teman. Masa teman makan teman? Dalam artian, temanmu kalau lihat sudah pacaran. Temanmu suka sama dia. Terus kamu pacari dia. Mana perasaanmu? Nah, itu. Tapi kalau memang tidak ada dia single, kita single. Nah, yang penting. Oke? Seperti itu. Jadi, kembalikan dulu. Karena mengambil, mencuri itu, ada hak orang lain yang kita ambil. Iya. Mau nanya nih. Iya, silahkan. Masya Allah. Tapi agak sensitif gak apa-apa? Sensitif? Iya. Gini Pak Ustaz, pertanyaannya. Kalau seandainya kita di kantor atau di keluarga, ada anak buah atau anak kita sendiri melakukan mencuri. Mencuri. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan apabila ada anak buah kita atau dalam keluarga sendiri anak kita mencuri? Apa tindakan kita kepada dia? Itu akan kita tahu setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tentang mencuri. Menarik yang ditanyakan tadi. Bagaimana kalau yang mencuri itu dalam lingkungan kantor kita adalah anak buah kita? Sakit ya? Atau yang mencuri itu anak kita sendiri dalam rumah tangga? Apa tindakan kita? Nah, ini yang ditanyakan tadi Mas Daan. Apa tindakan sebagai orang tua apabila anak yang mencuri? Maaf, jangan langsung mencap. Telusuri dulu penyebab dia mencuri. Kenakan ada namanya praduga. Jangan langsung pecuri. Jangan sampai anakmu mencuri karena sudah 2 bulan kau tidak kasih uang jajan. Kenapa dia mencuri? Karena mungkin, karena maaf ya, dia mau sesuatu tapi engkau tidak pernah memperhatikan apa keinginannya. Anak buahmu mencuri. Sempat istrinya lagi melahirkan di setan. Coba dalami, dekati. Bagus kalau kita masuk dalam perasaan mereka. Jadi gitu, Mas Dan. Makasih Ustaz. Iya. Jadi perasaan seperti itu. Kalau Mbak Inka, sekiranya maaf ya naudzubillah, mendapati orang mencuri. Tiba-tiba dapat orang yang ditangkap mencuri, gimana? Apa yang dilakukan? Iya, biasanya sih kalau dia mencuri barang apa ya, sudah dibalikin lagi aja barangnya. Mantap. Emang kalau perempuan itu kalau ada pencuri digebukin? Iya. Nggak tega lihatnya. Iya. Tapi kalau laki-laki, padahal itu yang mencuri bajunya mirip sama yang pencuri. Padahal dia bukan mencuri. Supaya kita tidak mencuri, hindari perbuatan yang subah. Hindari perbuatan yang subah. Yang mana itu subah? Yang ragu-ragu. Tanda kalau lampu hijau, jalan. Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Karena kenapa? Karena orang sudah menjaga dirinya dari perbuatan subhat, insya Allah mencuri pun dia tidak mau. Itu. Makanya kepada pemirsa yang ada di rumah, kepada kita semua yang ada di sini, jadikan hal apa yang kita rasakan itu ajalah. Sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Oke? Sudah diatur oleh Allah. Dan kalau pemirsa ada kesan-kesan, ada unik-unik, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah, di @islamitu_indah. Kalau ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab sendiri lewat Twitter itu juga. Insya Allah. Baiklah, kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita introspeksi diri kita. Karena sungguh orang yang mencuri takkan bisa masuk ke dalam surga sebelum dia mengembalikan barang yang telah dia ambil. Akan ditanya, asal muasal barang itu. Apalagi dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia menjadi darah, dia menjadi daging. Sanggupkah kita merasakan api neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Peliharalah diriku. Peliharalah diriku. Hindarkanlah diriku. Hindarkanlah diriku. Dari siksa api nerakamu. Dari siksa api nerakamu. Ya Allah. Ya Allah. Jika ada di dalam tubuhku, di dalam darahku, di dalam daging dan tulang-tulangku, di dalam daging dan tulang-tulangku, tumbuh barang yang bukan hakku, ya Allah, ya Allah, berikanlah ampunanmu, ya Rabb. Berikanlah ampunanmu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lindungilah hambamu ini. Dari perbuatan yang keji. Dari perbuatan yang keji. Dan perbuatan yang mungkar. Hindarkanlah aku. Dari siksa api nerakamu. Atas segala nikmat yang engkau berikan kepadaku. Ya Allah. Ya Allah. Atas nikmat-nikmat itu, ya Rabb. Jadikanlah diriku merasa puas dengan nikmat itu. Berikanlah padaku sifat kana'ah. Sifat puas. Sifat syukur. Ya Allah. Berikanlah aku kemuliaan. Agar aku bisa memuliakan, membahagiakan orang-orang yang kucintai. membahagiakan orang-orang yang kucintai. Dan yang mencintaiku. Dan yang mencintaiku. Ya Rob. Ya Rob. Janganlah engkau mempermalukan orang tuaku. Janganlah engkau mempermalukan orang tuaku. Atas dosa yang kulakukan. Atas dosa yang kulakukan. Ampunilah dosa di saya. Kasihanilah mereka, ya Rob. Kasihanilah mereka, ya Rob. Bagaimana mereka mengasihani aku sewaktu kecilku? Bagaimana mereka mengasihaniku sewaktu kecilku? Mencuri. Menginginkan hak yang dimiliki orang. Untuk dia miliki. Menghadap kepada Allah sementara ada hak orang lain, ada hak orang lain yang diambil. Jangan harap masuk ke dalam rahmat kasih sayang Allah, jangan harap masuk ke dalam surga, jangan harap mendapatkan rahmat Allah. Jika engkau menyakiti siapa yang miliknya Allah, jadikan hidup ini adalah merupakan ibadah. Jadikan apa yang kita miliki puaslah karena Allah dengan apa yang kita miliki, sehingga tidak ada timbul perasaan untuk mau memiliki yang bukan hak kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, pelajaran besar buat diri kita, sehingga tidak akan timbul yang namanya mencuri. Terima kasih. Hadirat Siratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.